Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pelajaran mulakhas di halaman 23 ya, pada bab tentang isim. Al-babul awwalu al-ismu min haitsu al-i'rab wal bina'u. Ya, bab pertama terkait isim ya, dari segi i'rab dan mabninya atau binanya. Tabaqan liqawaidin nahwi ya, yanqasimul ismu min haitsul i'rabu wal bina'u qismaini mu'rabin mabniyin. Ya, tentu saja bahwa secara kaidah nahwu ya, isim itu terbagi ya dari segi i'rab dan mabninya kepada dua bagian, yaitu mu'rab dan mabni. Al ismul mu'rabu isim mu'rab huwallazi yataghayyaru syakalu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab adalah setiap isim yang bisa berubah bentuk akhirnya ya, seiring dengan perubahan posisi atau letak isim tersebut pada kalimat. Fa kalimatu ar-rajulu, maka contohnya kata ar-rajulu masalan sebagai contoh, wa hiya ismun mu'rabun, ia adalah isim yang mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dammata aw al-fathata aw al-kasrata ala hasabi mawqi'iha fil jumlati. Ya, harokat akhirnya bisa dhammah, bisa juga fathah, bisa juga kasrah, tergantung atau sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya. Tabaqan lamma sayuwaddahu bil fasl awwali min al-kitab. Sebagaimana pada penjelasan yang akan datang pada fasal pertama dari kitab ini. Yang pertama al-ismul mabni. Yang kedua al-ismul mabni. Yang kedua adalah isim mabni. Walladzi la yataghayyaru syakalu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Isim mabni adalah setiap isim yang tidak berubah bentuk akhirnya walaupun posisinya dalam kalimat berubah. Fa kalimatun nahnu masalan sebagaimana contoh nahnu, wa hiya ismun mabniyun, dia adalah isim mabni. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammata aynama waqa'at fil kalami. Ya, harakat akhirnya selamanya dengan dhammah dimanapun dia berada dalam kalimat. Kadzalika kalimatu hadhihi, dan contoh yang lain pada kata hadhihi, wa hiya ismun mabniyun yakunu akhiruha daiman al-kasrata aynama waqa'at fil kalami, yaitu harokat akhirnya selamanya dengan harokat kasrah dimanapun dia berada dalam suatu kalimat. Al-asma'ul mabniyatu hiya dhamairu wa asma'ul isyarati wal asma'ul mawsulati wal asma'ul mawsulatu wa asma'ul syarti wa asma'ul istifhami wa ba'dudz zurufi wa asma'ul af'ali wal a'dadu al murakkabatu wa sayatimu syarhul asma'il mabniyati fil fasli tsani min al-kitab. Isim-isim mabni diantaranya adalah domir-domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, sebagian zorof, isim fi'il, dan bilangan-bilangan yang tersusun, yang penjelasannya akan datang pada bab isim-isim mabni pada fasal kedua di kitab ini. Halaman 24, al-faslul awwal. Fasal yang pertama, al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. الاسم المعرب هو الذي يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. Ini sama definisinya, وينقسم الاسم المعرب إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. Dan isim mu'rab itu terbagi menjadi tiga, untuk isim itu marfu, mansub, dan majrur. Selanjutnya di halaman 25, al-ismul marfu'u, isim marfu. Awalan alamatu raf'il ismi. Yang pertama, tanda-tanda marfu'nya, tanda-tanda isim marfu. Alamatu raf'il ismi hiya. Tanda isim marfu adalah yang pertama, al-dhammatu fil mufradi wa jam'il mu'annasis salimi wa jam'u taksiri, yaitu dalam isim mufrad, jam'u mu'annas salim, dan jam'u taksir. Mislu najahat talibu, satu pelajar itu lulus. Ya, talibu isim mufrad marfu dengan tanda dhammah. Hadarat al-mudarrisatu, ya, al-mudarrisatu marfu dengan tanda dhammah karena dia jamak mu'annats salim. Qama ar-rijalu, para lelaki itu telah berdiri. Ya, ar-rijalu marfu dengan tanda dhammah karena dia jamak taksir. Yang kedua, al-alifu fil musanna, wa hadhihi al-alifu laysat juz'an min al-ismi wa innama tuzadu ila al-ismi al-mufradi lid-dalalati 'ala at-tasniyati wa ka'alamatin liraf'il ismi. Alif itu sebagai tanda marfu pada isim musanna, dan alif ini bukan bagian dari isim, akan tetapi alif ini berupa tambahan bagi isim mufrad untuk menunjukkan atas makna atas makna dua perempuan atau dua laki-laki. Ya, dan sebagai tanda marfu'nya isim. Contoh, najahat talibani, dua pelajar itu telah berhasil. Ya, maka talibani marfu' dengan tanda alif karena dia musanna muzakkar. Selanjutnya, at-ta'iratani 'aliyatani, dua pesawat itu tinggi. Maka 'aliyatani itu ya marfu, ya, dan at-ta'iratani juga marfu dengan tanda alif karena dia isim musanna mu'annas. Tanda yang ketiga, al-waw fi jam'il mudzakkaris salimi wal asma'ul khamsati, abun, akhun, hamun, fu, zu. Ya, waw sebagai tanda isim marfu itu pada jamak mudzakkar salim dan isim-isim yang lima, yaitu abun, akhun, hamun, famun, dan zu, ayah, saudara, ya, ipar, mulut, dan pemilik. Wau jam'i laysat juz'an minal ismi wa innama tuzadu ila ismil mufradi lid-dilalati 'ala jam'i wa ka'alamati raf'in. Wau jama' bukan bagian dari isim, jadi tambahan, tetapi wau jama' itu ditambahkan ke isim mufradnya hanya untuk menunjukkan makna lebih dari dua, ya, makna lebih dari dua dan sebagai tanda rofa' saja. Misal contohnya, hadoral muhandisuna, para insinyur itu telah hadir. Al muhandisuna marfu dengan tanda wau karena dia jama' mudzakkar salim. Jaa akhuka, telah datang saudaramu. Akhuka yaitu marfu dengan tanda wau karena dia merupakan isim-isim yang lima. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.